Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala fi kitabi Ar-Risalah Tabukiyah aw Zadul Muhajir ila Rabbih. وَمَنْ تَطَلَّعَتْ هِمَّتُهُ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَأَرَادَ اتِّبَاعَهُمْ فَهَذِهِ طَرِيقَتُهُمْ حَقًّا. Dan barang siapa yang telah muncul cita-cita keinginan tingginya untuk mengetahui apa yang dijalani para sahabat dan dia ingin mengikuti jalannya para sahabat, fahadhihi tariqatuhum haqqan, maka inilah jalan mereka, jalan yang sebenarnya. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Setelah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwasannya kuncinya as-sa'adah wal falah wan najah tidak lain adalah bersungguh-sungguh mengetahui apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam secara ilmu dan menegakkannya secara amalan, maka kemudian beliau menjelaskan generasi yang mereka telah berhasil, telah lulus dan menjadi panutan, teladan untuk generasi-generasi setelahnya dalam berilmu tentang apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan dalam mempraktekkan dan menegakkan ilmu menempuh jalannya Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Naam. Maka kata beliau, siapa saja yang telah muncul tumbuh cita-citanya, keinginan mulianya untuk mengenal, mengetahui apa yang dijalani oleh para sahabat dan dia ingin untuk mengikuti mereka para sahabat, maka inilah jalan mereka yang sebenarnya. Jalan mereka tidak lain adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Kesempurnaan pada diri mereka dengan 4 tahapan kemarin. Nah, dan itu adalah kamalus sa'adah, kesempurnaan kebahagiaan yang akan diperoleh seorang hamba. 4 tahapan yang beliau jelaskan, berilmu dengan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian mengamalkannya, kemudian menyebarkan, mendakwahkan di kalangan manusia. Dan yang keempat adalah sabar. Serta mencurahkan kesungguhannya. Fi adaihi wa tanfidihi. Untuk menunaikan ilmu, menyampaikan ilmu, dan mempraktekkan ilmu. Sabar. Inilah jalan mereka para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Yang siapa yang mau mencontoh mereka, maka sekalipun tidak sampai pada derajat mereka dalam hal kemuliaan, dalam hal keutamaan, dalam hal al-khairiyah kebaikannya, karena mereka adalah sebaik-baik manusia yang tidak bisa ditandingi oleh generasi setelahnya. Namun siapa yang mengikuti mereka berarti mengikuti generasi terbaik, maka akan juga mendapatkan al-khairiyah kebaikan, walaupun tidak sama dengan mereka. Kata Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala, membawakan bait syair, fa in si'ta waslal qaumi fasluk tariqahum faqad wadahat lisalikina iyana. Kalau engkau ingin sampai kepada sebuah kaum, maka tempuhlah jalan mereka. Kalau engkau ingin sampai kepada kesuksesan, tempuhlah jalannya orang yang sukses. Kalau engkau ingin kebahagiaan, tempuhlah jalannya orang yang bahagia. Kalau engkau ingin selamat, tempuhlah jalannya orang-orang yang sudah dijamin keselamatannya. Kalau engkau ingin mendapatkan kebaikan, tempuhlah jalannya orang-orang yang mereka telah mendapatkan kebaikan. Dan Rasulullah SAW telah menyatakan, khairun nas qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku dan generasi setelahnya, tabi'in dan generasi setelahnya, atba'ut tabi'in. 6. Yang Allah Ta'ala telah menegaskan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa'adda lahum jannat, dan Allah telah janjikan kepada surga, kepada mereka surga. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjadikan mereka itu marja. Wa may ya'is minkum ba'di fasayara ihtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Siapa yang di antara kalian hidup sepeninggalku, maka dia akan mendapati adanya perselisihan, perbedaan pendapat yang sangat banyak. Maka beliau memberikan solusi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiyin addu 'alaiha bin nawajid. Wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafai rasidin al-mahdiyin, para sahabah di bawah pimpinan para khulafai rasidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi geraham sunnah tersebut, pegang erat-erat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan. yang tidak ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Fa in si'ta waslal qaumi fasluk tariqahum. Kalau engkau ingin sampai kepada sebuah kaum, maka tempuhlah jalan mereka. Setidaknya itu di jalan mereka. Dan itu bukti kita cinta kepada mereka. Wal mar'u ma'aman ahab. Dan seseorang itu nanti akan bersama dengan orang yang dia cintai. Para sahabah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jalannya mereka lalui adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, siapa yang ingin membuktikan cintanya kepada Rasul sebagaimana para sahabat telah membuktikannya, tempuhlah jalan mereka. Naam. Karena masing-masing itu ada jalannya. Turidun najah, engkau menginginkan yakni keselamatan, sementara engkau tidak menempuh jalan-jalan keselamatan, tidak mungkin engkau akan dapat. Nah, faqad wadahat lisalikina iyana, dan sungguh telah jelas gamblang nyata bagi orang yang mau menempuh jalan para sahabat itu, jelas gamblang nyata terang benderang bagi orang yang mau menempuhnya. Wa qala ta'ala li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kata beliau, Allah taala berfirman kepada rasulnya alaihi salatu wassalam, Kul in dalaltu fa inna ma adillu ala nafsi. Wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Katakanlah wahai Nabi, in dalaltu, jika aku sesat, fa inna ma adillu ala nafsi, maka sesungguhnya tidak lain aku sesat karena diriku, sebab diriku. Wa in ihtadaitu, dan jika aku mendapatkan petunjuk, fabima yuhi ilayya, maka tidak lain sebabnya adalah apa yang diwahyukan kepadaku Rabbi oleh Rabbku. Innahu sami'un qarib, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Al-Imam Qayyim menjelaskan ayat ini, ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum, antara kesesatan dan petunjuk. Tadi kan, antara kesesatan dan petunjuk. Bahwasanya seseorang sesat itu tidak lain karena dirinya. Adapun ketika dia mendapatkan petunjuk, maka itu adalah karunia keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang ayat ini, fahada nassun sarihun fi anna hudar rasul innama khasala bil wahyi. Ayat ini merupakan nas sarih, dalil yang jelas bahwa petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam tidak lain asalnya dari wahyu, adanya dari wahyu. Karena beliau diperintahkan untuk menyatakan, wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi. Kalaulah aku mendapatkan petunjuk, maka itu sebab wahyu dari Rabbku, Naam. Dan beliau sebelumnya diperintahkan wa ing dolaltu fa innama adillu ala nafsi. Kalau aku menyimpang, aku sesat, tidak lain kesesatan itu adalah pada diriku. Dan pada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin beliau sesat. Namun kalau seseorang sesat itu adalah karena dirinya. Karena Allah Ta'ala membimbing kepada wahyu, petunjuk. Sehingga beliau pun suruh menegaskan, wa inih tadaitu, kalau aku mendapatkan petunjuk, fabima yuhi ilayya rabbi. Petunjuk itu tidak lain adalah sebabnya wahyu yang diberikan kepadaku oleh Rabbku. Ini nas sharih bahwasanya petunjuk Rasul alaihi salatu wasalam didapatkan dengan wahyu. Faya ajaban kaifa yahsulu huda li ghairihi minal ara wal uqul al muhtalifati wal aqwal al muttaribah. Maka sungguh mengherankan bagaimana petunjuk itu bisa diperoleh melalui jalan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana petunjuk itu bisa diperoleh dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, berupa pendapat-pendapat, hasil pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda, berbagai ucapan-ucapan yang goncang yang menyelisih tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa akan didapatkan petunjuk kalau dasarnya, landasannya kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlepas dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang ayat ini, kul in dolaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi. Dalam tafsirnya, beliau menyatakan, ai al khairu kulluhu min indillah. Maknanya kebaikan itu semuanya adalah dari sisi Allah. Wa fima anzalahu Allah azza wa jalla min al wahyi wal haqqil mubin fihi huda wal bayan war rasad. Dan kebaikan itu seluruhnya dari sisi Allah dan dari apa yang Allah Ta'ala turunkan berupa wahyu, berupa kebenaran yang jelas, yang ada padanya petunjuk, penjelasan dan bimbingan. Itu jalan kebaikan, jalan kebenaran, jalan petunjuk. Datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai kepada kita dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan secara ilmu, secara praktek telah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Secara ilmu disampaikan baginda Rasul alaihi salatu wassalam kepada para sahabat lengkap, tidak ada kurangnya. Secara amalan pun juga demikian. Dan dijalani oleh para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ta'ayal, para sahabah adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadhil ummah. Kenapa? Sekali lagi, karena mereka menempuh jalan wahyu, jalan petunjuk, kebenaran yang jelas, gamblang, bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasul alaihi salatu wassalam. Selanjutnya kata Al-Imam Nukasir rahimahullah, wa man dalla fa innama yadillu min tilqa'i nafsih. Dan siapa yang sesat, tidak lain dia sesat itu dari dirinya sendiri. Naam. Bukan karena Allah, karena Allah memerintahkan untuk mengikuti petunjuk. Kamu kok yang kamu ikuti kok kesesatan. Petunjuk justru kamu berpaling darinya. Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Naam. Kemudian kata beliau, kama qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kama qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu lamma su'ila 'an tilkal mas'alah fil mufawwidah. Aqulu fiha bi ra'yi fa iyyakun sawaban fa minallah wa in yakun khata'an fa minni wa minasyaitan wallahu wa rasuluhu bari'an minhu. Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya sebuah permasalahan yang kemudian beliau mengatakan, aku berpendapat berdasarkan ra'yi. Naam, pendapatku sendiri. Kalau itu benar, fa minallah, maka itu ada datangnya dari sisi Allah. Wa iyyakun khata'an, kalau salah, fa minni wa minasyaitan, maka itu adalah datangnya dari diriku dan dari syaitan. Wallahu wa rasuluhu bari'an minhu, sementara Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan tersebut. Nah, ini al khair kulluhu min indillah. Namanya kebaikan seluruhnya itu datangnya dari sisi Allah. Kalau kejelekan atau penyimpangan itu karena orangnya. Naam. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Sementara jalan petunjuk, jalan keselamatan, naam, telah jelas gamblang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, maka sungguh aneh kalau kemudian datang generasi setelah generasi para sahabat ingin mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, ingin mendapatkan petunjuk, namun dia tidak tempuh jalannya para sahabat. Namun dia tidak tempuh jalan yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ajaban, sungguh ini mengherankan. Nah, demikian Al-Imam Nukayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, faya ajaban kaifa yahsul huda li ghairih minal ara'i wal uqul al muhtalifah wal aqwal al muttaribah. Duhai, betapa mengherankan bagaimana petunjuk itu bisa didapat selain Rasulullah alaihi salatu wassalam, berupa pendapat-pendapat akal, pemikiran-pemikiran yang bermacam-macam berbeda-beda, dan perkataan-perkataan yang goncang. Walakin may yahdihillah fawal muhtadi wa may yudlil falang tajidalahu waliyam mursida. Namun siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil, dan siapa yang sesat, falang tajidalahu waliyam mursida, maka dia tidak akan mendapati untuknya penolong dan pembimbing. Fa ayu dolalin a'domu min dolali may yaz'umu annal hidayah la tahsulu bil wahyi. Maka kesesatan yang mana lagi yang lebih besar dari kesesatannya orang yang menyangka bahwasannya petunjuk itu tidak didapat dengan sebab wahyu. Adakah kesesatan yang lebih dibandingkan orang yang demikian, yang dia berpendapat bahwasannya petunjuk itu bisa didapat dengan jalan selain wahyu? Nah, ini tidak ada kesesatan yang lebih melebihi kesesatan tersebut, karena jelas semisal ayat ini menunjukkan bahwasanya petunjuk itu adalah wahyu yang disampaikan kepada Rasul alaihi salatu wasalam dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Naam. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Dan tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Kalau petunjuk dan kebenaran itu adalah apa yang dibawa oleh Rasul, berarti selain yang dibawa oleh Rasul, yang menyelisihi Rasul, yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasul, itu pastilah kesesatan. Naam. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Jalan kebenaran sudah jelas, petunjuk jelas dengan bimbingan wahyu yang diturunkan kepada beliau baginda Rasul alaihi salatu wasalam. Kok engkau mengikuti jalan yang lain dan engkau mengira ada petunjuk di jalan yang lain tersebut? Wa may yushakiki rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka jawabannya adalah ayat ini. Siapa yang menyelisihi Rasul, durhaka kepada Rasul, setelah jelas bagi dia petunjuk dan dia memilih jalan selain jalannya kaum mukminin, para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, nuwallihi ma tawalla, kami kuasakan kepada dia ke arah kesesatan yang dia tuju, wa nusrihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Tadi kan benar apa yang disampaikan oleh Al-Imam Qayyim dalam sebuah syair, faqad wadahat lis-salikina yana. Sungguh sudah jelas gamblang bagi orang yang mau menempuh jalan. Jalannya sudah jelas gamblang. Tidak samar, tidak remang. Naam. Suma yuhayyalu fiha ala akli fulanin wa ra'yin faltan wa qawli zaid wa amr. Suma yuhilu fiha ala aklin fulan alik akli fulanin wa ra'yi faltan wa qawli zaidin wa amr. Kemudian dia kembali tentang permasalahan-permasalahan itu kepada akalnya si fulan, pendapat akalnya fulan, dan pendapatnya Alan. Nah, pendapatnya Z, pendapatnya Amr. Dia lebih memilih pendapat-pendapat yang menyelisih dari Rasul alaihi salatu wasalam. Adakah kesesatan yang lebih daripada itu? Falakot adumat nikmatullah ala abdin afahu min hadhil baliyatil udma wal musibatil kubra walhamdulillahi rabbil alamin. Sungguh besar sekali nikmatnya Allah bagi seorang hamba yang diselamatkan dari bencana besar ini. Apa bencana besar tadi? Yaitu kesesatan orang yang berpendapat ada petunjuk, ada kebenaran. Nah, selain jalan wahyu yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ini bencana besar, wal musibah kubro, dan musibah yang teramat besar. Maka orang yang diselamatkan dari musibah dan bencana besar ini adalah besar nikmatnya Allah bagi dia. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah rabbul alamin. Ini nikmat bagi orang yang diselamatkan dari kesesatan. Ini orang yang dia kembali kepada sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan kepada pendapat orang-orang tertentu, madzhab tertentu, jalan thariqah tertentu yang menyelisihi dari jalan Rasul alaihi salatu wassalam. Nikmat besar yang harus disyukuri walhamdulillahi rabbil alamin, yang semoga dia termasuk orang-orang yang nantinya mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka menyatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami terhadap jalan ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Niscaya kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau sekiranya Allah Ta'ala tidak menunjuki kami. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali sampai di sini, insyaallah Ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya keterangan yang barusan kita baca. Adalah keterangan yang sangat bagus, penjelasan yang sangat bagus tentang jalan petunjuk, jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, jalan keberuntungan yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan yang telah ditempuh oleh para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Walhamdulillah. Naktabi hadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhakumullah.